Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun man mata lahu siqtun, bab terkait dengan seseorang yang ditinggal mati oleh siqtun. Siqtun maknanya adalah barakallahu fikum waladun yaskutu min batni ummihi qabla tamamihi. Siktun maknanya lah waladun yaskutu min batni ummihi qabla tamamihi. Siktun adalah seorang anak yang gugur di dalam kandungan ibunya sebelum dia menyempurnakan kandungan tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga siktun itu adalah janin yang gugur ya dari kandungan seorang wanita. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana hukumnya secara Islam? Maksud beliau adalah apa keutamaan bagi orang tua barakallahu fikum yang ditinggal mati oleh barakallahu fikum anak yang masih di dalam kandungan. Iya. Maknanya sebelum dia sempat lahir ke dunia anak itu sudah tiada. Barakallahu fikum. Baik. Kita lihat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ishaq ibn Yazid. Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq bin Yazid. Barakallahu fikum. Yazid ismu jaddihi. Yazid itu adalah nama kakek beliau. Adapun nama ayah beliau adalah Ishaq Ibrahim. Baik, nama ayah beliau adalah Ibrahim. Ya. Jadi nasab beliau yang urut adalah Ishaq ibnu Ibrahim ibni Yazid. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam hal ini sebagaimana yang sering kita sebutkan memberikan faedah bolehnya bagi seseorang menisbahkan dirinya kepada kakeknya ya, atau yang jauh barakallahu fikum lebih tinggi dari kakeknya ya, kakeknya kakek dan seterusnya barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam pertempuran beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib ana nabiyun la kadzib, aku adalah putranya Abdul Muthalib barakallahu fikum dan aku adalah seorang nabi yang bukan pendusta barakallahu fikum. Sehingga dari situ diambil istinbat oleh mereka para ulama boleh bagi seseorang menisbahkan dirinya kepada kakek atau terus ke atas. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Ada yang demikian, barakallahu fikum, bisa berfaedah khususnya bagi mereka-mereka yang nama orang tuanya itu tidak Islami, gitu ya. Bahkan termasuk nama-nama yang dilarang, barakallahu fikum. Iya, nama orang tuanya, nama ayahnya John Lennon, gitu ya. Sedangkan nama kakeknya adalah Abdullah. Man anta, siapa kamu? Nama saya adalah Muhammad bin Abdullah. Padahal Abdullah nama kakeknya, sedangkan nama ayahnya lah John Lennon. Barakallahu fikum. Baik. Paham kan ya? Itu diantara faedahnya. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Tayyib. Kunyah beliau adalah Abu Nadhr. Abu An-Nadhr. Nun Dot Ra. Ad-Dimashqi. Saduqun. Dia adalah rawi yang saduq. Dan Al-Hafidz memberikan catatan tentang beliau, dhaif bila mustanadin. Dhaif bila mustanadin. Ishaq ini dilemahkan oleh sebagian ulama namun tanpa dasar. Paham Ivan ya? Baik. Maknanya jarah terhadap beliau barakallahu fikum tidak menurunkan derajat beliau sampai pada dhaif. Barakallahu fikum. Baik. Namun Al-Hafidz mengambil jalan tengah, beliau mengatakan saduq. Ishaq inilah rawi yang saduq. Qala haddatsana Shadaqah ibnu Khalid. Berkata Ishaq telah menghabarkan kepada kami Shadaqah bin Khalid. Barakallahu fikum. Al-Umawi maulahum. Shadaqah ibnu Khalid Al-Umawi maulahum. Dia ini maulanya Bani Umayyah. Kunyahnya adalah Abul Abbas Ad-Dimashqi. Abul Abbas Ad-Dimashqi. Siqatun. Barakallahu fikum. Qala haddathani Yazid ibnu Abi Maryam. Telah menghabarkan kepadaku Yazid bin Abi Maryam. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Maryam namanya adalah Thabit. Ya. Yazid ibnu Thabit. Abu Maryam itu kunyahnya Thabit. Barakallahu fikum. Abu Abdullah Ad-Dimashqi. Abu Abdullah Ad-Dimashqi. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sanad hadis ini dari awal sampai yang kita baca tadi barakallahu fikum itu musalsalun bi Dimashqiyyin. Barakallahu fikum. Rawinya semua berasal dari Ad-Dimashq. Barakallahu fikum. Siqatun. An ummihi, dari ibunya. Ibunya si Yazid barakallahu fikum. Untuk ibunya Yazid barakallahu fikum, La tu'raf, ya, tidak diketahui keadaannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia majhulah, ya. An Sahl ibni Hanzaliyah, dari Sahl bin Al-Hanzaliyah, barakallahu fikum, sahabiyun. Sahl ibn Al-Hanzaliyah ini sahabiyun, barakallahu fikum, Al-Ansari Al-Ausi. Dia dari sahabat Ansar, orang Madinah, barakallahu fikum. Tepatnya berasal dari suku Aus. Tayyib. Hanzaliyah sendiri barakallahu fikum itu adalah nama ibu beliau. Ya, nisbah ibu beliau. Qila, ada juga yang mengatakan ismu ummi abihi. Ada yang mengatakan Hanzaliyah itu adalah nama dari ibu ayah beliau, nenek dari pihak bapak. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun namanya barakallahu fikum Hanzaliyah ini adalah Ummu Iyas. Namanya adalah Ummu Iyas bintu Aban. Ummu Iyas bintu Aban ibni Darim. Ummu Iyas bintu Aban ibni Darim ibni Malik ibni Hanzalah. Dari sini mereka dinisbahkan dengan keluarga Hanzalah atau Hanzaliyah, barakallahu fikum. Ya, namanya Ummu Iyas bintu Aban ibni Darim ibni Malik ibni Hanzalah, barakallahu fikum. Tayyib. Sedangkan nama ayah beliau, nama ayah beliau, nama ayahnya Sahl ini barakallahu fikum Amr. Ya. Sehingga nasab beliau yang sebenarnya lah Sahl ibnu Amr, barakallahu fikum, Al-Ansari Al-Ausi. Waqila, dan ada yang mengatakan nama ayah beliau adalah Ar-Rabi. Ya, Ar-Rabi ibnu Amr, barakallahu fikum. Tayyib. Itu terkait sahabat Sahl ibnu Al-Hanzaliyah, Sahl ibnu Amr atau Sahl ibnu Rabi ibni Amr Al-Ansari Al-Ausi, barakallahu fikum. Wa kana la yuladu lahu. Kemudian Imam Bukhari memberikan barakallahu fikum info data kepada kita tentang sahabat Sahl ini, termasuk seorang sahabi yang tidak mendapatkan anak. Ya, la yuladu lahu. Kalimat ini barakallahu fikum memiliki beberapa kemungkinan. Barakallahu fikum. Yang pertama, tayyib, kemungkinannya adalah barakallahu fikum wulida lahu waladun tsumma mata. Ya. Istrinya sempat melahirkan seorang anak, kemudian setelah itu meninggal. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, anna zaujatahu lam tahmil mutlaqan. Bahwasanya istrinya tidak pernah hamil secara mutlak. Ya. Mandul. Barakallahu fikum. Kemungkinan yang ketiga, barakallahu fikum, tayyib, zaujatuhu tahmil summa saqat. Istri beliau sempat hamil namun keguguran. Iya. Itu tiga kemungkinan. Wa kana la yuladu lahu. Intinya beliau tidak memiliki anak. Entah dikarenakan memang istrinya mandul, atau pernah hamil namun keguguran, atau pernah melahirkan namun meninggal. Intinya beliau tidak memiliki anak. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Baik. Faqala, sahabat Sahal mengatakan, la'an yuladu atau la'an yuladali fil islami waladun siqtun fa'ahtasibuhu ahabbu ilayya min ayyakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Beliau mengatakan, seandainya dilahirkan untukku di dalam Islam seorang anak yang gugur di dalam kandungan ibunya, kemudian aku ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia seluruhnya beserta isinya. Barakallahu fikum. Ya. Itu ucapan sahabat Sahal Ibn al-Hanzali. Ini pernyataan beliau. Beliau menyatakan, seandainya saya tayyib memiliki seorang anak yang gugur di dalam kandungan ibunya ketika Islam, itu lebih saya sukai daripada saya memiliki dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun barakallahu fikum, isnad hadzal athar, sanad athar ini dhaif, ya, lemah. Barakallahu fikum. Apa sebab lemahnya Abdullah Lampung? Baik. Sebab kelemahannya lah ibunya Yazid ibnu Abi Maryam. Ya, la tu'raf, tidak diketahui keadaannya. Barakallahu fikum. Sehingga sanad hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Namun al-makna sahih. Iya, barakallahu fikum. Dari makna hadis ini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum, sayyid, at-tasliyatu linnafsih indal makarih. Barakallahu fikum. Ya. At-tasliyatu linnafsih indal makarih. Barakallahu fikum. Hendaknya seorang muslim berupaya menghibur dirinya ketika dia mendapatkan segala sesuatu yang tidak dia sukai. Paham ikhwan ya? Baik. Contohnya Salim bin Hanzaliyah barakallahu fikum, ketika beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Paham ikhwan ya? Entah itu sebabnya karena istrinya mandul, atau sebabnya karena keguguran barakallahu fikum, atau memang anaknya tidak pernah bertahan hidup barakallahu fikum, tayyib, beliau berupaya untuk menghibur dirinya barakallahu fikum dengan bimbingan syar'i. Dengan beliau mengatakan, seandainya ya saya memiliki sebuah janin yang keguguran di perut ibunya ketika Islam, itu lebih saya sukai daripada saya memiliki dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Ya. Itu kata beliau. Seandainya saya hidup dengan kemewahan, dengan dunia dan seisinya, barakallahu fikum, itu tidak membuat saya bahagia. Ya, tidak membuat saya lebih bahagia ketika saya kehilangan seorang, barakallahu fikum, seorang anak. Itu upaya beliau untuk menghibur dirinya, barakallahu fikum. Baik. Demikian juga seorang muslim ketika dia mendapati perkara-perkara yang tidak dia sukai, dia berupaya menghibur dirinya dengan bimbingan syar'i, barakallahu fikum. Yaitu dengan sabar menghadapi itu semua, ya, barakallahu fikum. Baik. Dan itu dalam ucapan beliau terdapat pelajaran, barakallahu fikum, bagi mereka-mereka yang masih belum dikaruniai keturunan. Amin, Fan, ya. Baik. Harus sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di dalam asar ini makna yang juga bisa kita petik, barakallahu fikum, tayyib, kana salaf yara, bahwasanya salaf memiliki pandangan, barakallahu fikum, tayyib, annal akhirah khairun minad dunya wa ma fiha, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga itu nampak dari barakallahu fikum ucapan-ucapan mereka dan amalan-amalan mereka. Mereka selalu mengedepankan akhirat daripada dunia dan seisinya, barakallahu fikum. Baik. Wa kana Hanzalah atau wa kana Ibnu Al-Hanzaliyah mimman bay'a tahta syajarah, dan sahabat Sahal Ibnu Hanzaliyah ini termasuk dari kalangan sahabi yang berbaiat di bawah pohon, dikenal dengan bay'ah haba, bay'atuh Ridwan, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, barakallahu fikum. Natahi bihal qadar, insyaallah. Sini ada pertanyaan. Al-muadzin yu'adzin awalan. Tayyib. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, disebutkan dalam nuskhah yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani bahwasanya sebab kedhaifan hadis adalah Yazid ibn Abi Maryam dan ibunya kedua-duanya majhul, barakallahu fikum. Tayyib. Dan tadi kita katakan bahwasanya Yazid ibn Abi Maryam thiqah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam ta'liq yang saya miliki bahwasannya Yazid ibnu Abi Maryam ini min rijalil Bukhari. Iya. Dia masuk dalam rijal Bukhari, barakallahu fikum. Demikian juga dalam syarah Anda akan melihat dalam takrib bahwasannya Yazid ibnu Abi Maryam masuk dalam kategori rijal al-Bukhari. Dan itu barakallahu fikum secara tidak langsung merupakan bentuk tauthiq dari Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam bisawab, Al-Hafidz sendiri dari saya ralat menyatakan la ba'sa bihi. Iya, bukan fiqh, tapi Al-Hafidz menyatakan la ba'sa bihi, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga kalau kita melihat sunni Imam Bukhari dan juga ucapan Al-Hafidz, barakallahu fikum, itu memberikan isyarah bahwasanya ilahnya bukan berada pada Yazid ibnu Abi Maryam, tapi ilahnya berada pada ibunya. Barakallahu fiik. Untuk Yazid ibnu Abi Maryam tidak tepat kalau dikatakan majhul. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Adapun Syekh Al-Albani, beliau berijtihad dengan ijtihad beliau. Barakallahu fiik. Iya, ini terkait dengan barakallahu fikum seorang rawi yang hanya memiliki beberapa orang murid barakallahu fikum, namun tidak ada taufik ataupun jarah dari para a'immah. Pembahasannya di situ. Di situ mahalun nazar, khilaf di kalangan para ulama tentang mereka. Apakah bisa naik derajatnya dengan riwayatun minal jullah, dan juga ketika dia dimasukkan dalam Rijal Bukhari, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ana secara pribadi, dari ilmu yang kita dapatkan untuk Yazid ibn Abi Maryam barakallahu fikum, la ba'sabi, iya, tidak mengapa, setingkat dengan sadu barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dhamir pada lafaz lahuma pada hadis kemarin kembali ke mana? Itu ya. Ya Umma Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma salatatu auladin. Itu kembali kepada ayah dan ibu. Barakallahu fikum. Baik. Apakah seorang yang meninggalkan salat wajib selama hidupnya dihukumi kafir? Bagaimana kalau dia sholat id saja barakallahu fikum? Iya, tergantung i'tiqadnya barakallahu fikum. Kalau dia meyakini tidak wajibnya, maka kufur ittifaqan. Tapi kalau dia melakukan tersebut barakallahu fikum dikarenakan takasulan, di situ terjadi khilaf yang sangat syadid di kalangan para a'immah. Sebagian mereka menyatakan kufur, sebagian yang lain murtakibul kabair. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah Waraqah bin Naufal termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Waraqah bin Naufal bisa dimasukkan dalam kategori sahabat. Dia melihat Nabi dan beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanannya. Apakah malaikat Allah akan dibalas oleh Allah dengan amal solehnya mereka dengan surga? Barakallahu fikum. Yang mendapatkan jaza wa thawab barakallahu fikum thaqalan. Iya, manusia dan jin barakallahu fikum. Adapun para malaikat, ya memang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh barakallahu fikum dengan tugas-tugas yang Allah tetapkan. Apa hukumnya makan daging gajah? Boleh, barakallahu fiik. Silakan kalau Anda mampu untuk menyembelihnya. Apakah nenek angkat itu mahram? Dan kalau tidak, apakah sikap kita padanya? Apakah kita menjauhi dia? Barakallahu fiik. Yang pertama ditanyakan tentang makna nenek angkat. Maksudnya apa nenek angkat itu? Iya. Barakallahu fiik. Seorang wanita tua yang dianggap sebagai nenek namun tidak memiliki hubungan darah sedikit pun ataupun persusuan, atau bagaimana? Bang Ivan ya. Kalau maknanya yang pertama, yaitu seorang wanita tua yang dianggap seperti neneknya sendiri walaupun tidak ada pertalian darah padanya ataupun hubungan rodoah, persusuan, ataupun barakallahu fikum dengan sebab sahr pernikahan barakallahu fikum, maka bukan mahram. Iya, barakallahu fikum. Sehingga disikapi ya seperti wanita-wanita yang bukan mahram lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Namun kita perlu menjaga sopan santun kepadanya barakallahu fikum. Ya. Baik. Negara mana yang masih ada perbudakan? Allahu a'lam bisawab. Ada yang tahu? Negara yang masih ada perbudakan padanya? Hah? Emangnya kenapa kalau masih ada? Mau ke sana? Mau beli? Satu, dua. Taib, afwan Ustaz, bagaimana cara mencari nama-nama rawi hadis yang di dalam buku atau kitab-kitab rijal? Dalam keadaan terkadang rawi tersebut hanya disebutkan lakopnya saja. Lengkap, barakallahu fiik. Ada kitab secara khusus menyebutkan lakop-lakop sang rawi. Iya, lakopnya siapa nanti disebutkan. Al-Akmasy misalnya. Itu disebutkan di dalam lakop. Dalam takrib itu lengkap. Di bagian belakang itu ada barakallahu fikum rawi-rawi yang masyhur dengan lakopnya. Ya. Ada juga rawi-rawi yang masyhur dengan kunyahnya. Rawi dari kalangan wanita, barakallahu fikum. Rawi yang masyhur dengan Ibnu Man gitu ya. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz dalam akhir kitab beliau. Disebutkan barakallahu. Sehingga enggak usah bingung. Ada semuanya dan mereka para ulama sudah menghidangkannya kepada kita. Tinggal kita santap saja. Bagaimana jika seorang ibu yang sengaja menggugurkan kandungannya? Dan apakah anak yang telah ia gugurkan itu akan menolongnya kelak di akhirat? Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, barakallahu fikum, dipertanyakan terlebih dahulu apa alasan sang ibu menggugurkan kandungannya. Maafkan ya. Tayyib. Kalau alasannya adalah alasan yang tidak syar'i, barakallahu fikum, maka itu termasuk kabair. Iya. Termasuk barakallahu fikum membunuh anak. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga itu termasuk dosa besar. Tayyib. Kemudian apabila sang ibu tadi menggugurkan kandungannya dikarenakan alasan syar'i, barakallahu fikum, dengan keputusan dari pihak medis, barakallahu fikum, tayyib, maka yang demikian barakallahu fikum tidak mengapa. Iya, tayyib. Dengan melihat, memperhatikan maslahat dan mafsadah, pihak dewan dokter dihadapkan pilihan, barakallahu fikum, berupaya menyelamatkan ibu dan anak. Dilihat berapa persen kemungkinan keselamatan kedua-duanya. Iya. Kalau dilanjutkan, ini bakalan mati semua. Gak akan bisa ada yang selamat. Atau, barakallahu fikum, memilih salah satunya. Menyelamatkan sang ibu, mengorbankan sang anak. Atau menyelamatkan anak, mengorbankan sang ibu. Itu dikembalikan kepada dewan dokter. Iya. Kalau dokter menyatakan, anaknya bisa diselamatkan, namun apa? Namun kemungkinan bertahan hidupnya kecil, gitu ya. Namun kalau menyelamatkan sang ibu, itu kemungkinan besar bagus, barakallahu fikum, tayyib. Maka misalnya dewan dokter memberikan keputusan ibunya yang diselamatkan. Paham Ifan ya? Kalau penyebabnya adalah alasan yang demikian, barakallahu fikum, maka tidak diharamkan, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga melihat sisi yang selanjutnya, barakallahu fikum, tayyib, usia kandungan. Ya, kalau kandungannya itu barakallahu fikum sebelum tayyib 4 bulan, tayyib, maka itu tidak dihukumi makhluk hidup. Ya. Tayyib. Apa hukum memakan daging badak dan daging beruang? Kalau badak labas, tapi untuk beruang barakallahu fikum minal muftarish. Iya. Termasuk binatang yang zinabin, yang memiliki taring dan dia buas dengannya. Enggak boleh makan daging beruang barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apabila ada seorang telah berjanji menikahi wanita saat masih awam, setelah kenal dakwah orang tersebut tidak menepati janjinya karena menginginkan wanita yang lebih baik, berdosakah orang tersebut? Barakallahu fikum. Tayyib. Ini masuk dalam pembahasan barakallahu fikum seorang yang membatalkan sumpahnya dikarenakan melihat sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fiik. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia harus membayar kafarat sumpah. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Ada seorang suami yang memiliki dua orang istri, tapi suami ini bingung karena istrinya mesti bertengkar. Suaminya ini disuruh milih dari salah satu mereka. Bagaimana sikap suami? Apakah memilih salah satu dari mereka atau tidak? Barakallahu fikum. Dia diupayakan dengan jalan damai. Barakallahu fikum. Kalau masih memungkinkan bagi mereka untuk akur, fahuwa ahsan. Tayyib, disebutkan barakallahu fikum dalam kitab Al-Adhkiyah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menikah dengan Hajar, istri pertama beliau yang bernama Sarah cemburu berat, marah besar. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sampai-sampai barakallahu fikum Sarah itu bersumpah ya untuk membunuh Hajar. Itu cemburunya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Pak Ivan ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum membantu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara apa? Dengan cara memberikan wahyu kepada beliau untuk memisahkan antara Hajar dengan Sarah. Iya, diletakkan di sebuah padang pasir, barakallahu fikum, tak berpenghuni, tanpa kehidupan sama sekali. Di antara faedah yang mereka sebutkan barakallahu fikum itu untuk melunakkan hati Sarah. Iya, yang sedang cemburu berat, cemburu besar, barakallahu fikum, agar dia merasa iba. Kasihan ya si Hajar ya, yang namanya perempuan ya, sama perempuan sudah ditinggal suaminya, baru punya anak kecil, iya, di padang pasir nggak ada orang. Akhirnya apa? Yang tadinya cemburunya itu full gitu ya, maksimal, menurun tensinya. Barakallahu fikum. Itu di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan Hajar di padang pasir yang tidak berpenghuni, gersang. Barakallahu fikum. Di antaranya itu. Ya, untuk meredakan rasa cemburu Sarah. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan tindakan Hajar itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Adhkiyah. Tayyib. Al-Hajar barakallahu fikum tidak meladeni ya. Marah-marahnya Sarah, cemburunya Sarah, tapi barakallahu fikum berupaya untuk menghindar. Sehingga pada saat itu barakallahu fikum beliau untuk mensiasati dari kejaran Sarah, beliau menggunakan pakaian yang bagian belakangnya lebih panjang. Ya, daripada bagian depan. Fungsinya apa? Ketika berjalan jejak kaki beliau bisa terhapus. Nah, kebiasaan seperti ini diikuti oleh orang-orang kufar ketika apa? Peristiwa wedding, pernikahan. Ya lah. Apa pakaian belakangnya kan lebih panjang. Pernah lihat kalian? Apa fungsinya? Ternyata taklid dengan tindakan Hajar. Dulu Hajar melakukannya ada sebuah kemaslahatan untuk menghilangkan jejak dari kejaran Sarah. Nah, orang-orang sekarang belakangan ikut-ikutan, enggak tahu apa fungsinya. Pokoknya keren saja kalau pakaian belakangnya panjang gitu ya. Barakallahu fikum. Paham ya, Fan? Baik, intinya dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran barakallahu fikum, seorang suami yang sudah iya memiliki dua orang istri, barakallahu fikum, tayyib, jangan cepat mengambil keputusan untuk barakallahu fikum mencerai salah seorang di kalangan mereka. Iya. Tayyib. Yang namanya pertengkaran, cekcok, barakallahu fikum, enggak cocok, itu mesti akan terjadi. Namun tinggal diserahkan kepada sang suami memanage itu semua, mengatur itu semua, membuat istrinya berdamai. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, berusaha untuk membujuk Sarah agar mau menerima keadaan Hajar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu yang dilakukan. Iya, berupaya untuk mendamaikan barakallahu fikum kedua belah pihak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, biasa yang namanya istri-istri itu tengkar. Barakallahu fikum. Iya. Hey. Kadang Aisyah tengkar sama Hafsah, kadang tengkar sama Sofia. Barakallahu fikum. Biasa. Baik, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pandai memanage itu semua. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ya walaupun api-api kecil cemburu itu ada, namun tetap terkendali. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Sudah ada yang tadut sini? Hah? Belum enggak? Oh, sudah tanya istri dua ini. Pertanyaan titipan apa? Taib, tolong dinasihatkan sebagian santri yang suka mencela tim keamanan dan menuduh mereka sebagai tukang ghibah dan mencari aib orang seakan mereka di atas kebenaran. Jazakumullah khairan. Taib, terkait dengan teman-teman antum yang diminta untuk menjadi tim keamanan, barakallahu fikum. Taib, mereka ditugaskan untuk mentertibkan. Kami ikhwan ya. Untuk barakallahu fikum kenyamanan kita semua. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Seandainya barakallahu fikum dibiarkan bebas tanpa adanya tim keamanan, barakallahu fikum, akan terjadi yang namanya fawdha. Iya, kekacauan. Masing-masing pihak dengan seenaknya untuk mengambil barang orang lain tanpa izin, barakallahu fikum, mencuri dan yang semisal dengannya. Iya, terjadi juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, barakallahu fikum. Iya. Dan jangan Anda mengira atau menduga atau seuzon dengan teman-teman Anda mereka itu senang melakukannya. Justru barakallahu fikum beban batin bagi mereka. Iya. Justru kalau bisa mereka melepaskan tanggung jawab tersebut. Karena apa? Besar barakallahu fikum fitnahnya. Iya. Mereka akan dituduh yang demikian, biasa, akan dimusuhi oleh teman-temannya. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga kalau demikian, masing-masing barakallahu fikum lepas demikian, terserah. Iya, tidak ada yang mau berupaya untuk mengamankan barakallahu fikum, maka apa? Akan terjadi yang kemungkaran. Iya, tidak ada amar ma'ruf di situ, nahi mungkar. Barakallahu fikum. Akibatnya apa? Ya sudah, tenggelam semuanya. Paham ikhwan ya? Baik, sehingga diharapkan kepada para ikhwah, baik, jangan berprasangka buruk terhadap teman-temannya yang ditunjuk sebagai tim keamanan. Paham ikhwan ya? Sebenarnya mereka sendiri barakallahu fikum berat. Iya, saya nyatakan mereka berat melakukan tugas tersebut. Barakallahu fikum. Baik, namun bagaimana lagi? Itu yang namanya tanggung jawab. Itu yang namanya salah satu bentuk pengamalan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Pak Ikhwan ya. Baik. Untuk keselamatan bahtera kita semua. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga diharapkan kepada antum semua bisa memahami itu. Iya. Baik. Jangan ada prasangka buruk terhadap teman-temannya yang diminta sebagai tim keamanan. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum kepada tim keamanan kita nasihatkan barakallahu fikum menjaga adab-adab syar'i. Paham ikhwan ya? Terkait dengan aib seseorang. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Sebagaimana kaidah yang barakallahu fikum telah kita dapatkan. Kalau kita mendapati, kita mengetahui ya, ada di kalangan teman kita yang melakukan sebuah tindakan kemaksiatan dan kita tahu barakallahu fikum dia adalah orang yang baik, ya. Dan kita pun tidak menduga dia ternyata melakukan tindakan tersebut, barakallahu fikum. Maka apa? Kita menjaga rahasia tersebut. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan kita berupaya untuk menasihatinya, barakallahu fikum. Empat mata, face to face. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Namun kalau yang melakukan tindakan tersebut adalah memang seorang anak yang barakallahu fikum dikenal baik, bergampang-gampangan dalam melakukan kemaksiatan,